Sadarkah kekasih kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku mohon sayang. Pujaan hati, aku mohon mengertilah. Kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Peace.